Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada kesempatan malam hari ini Allah Jalla wa'ala telah memperkenankan kepada kita semua untuk bisa hadir di sini menghadiri majlis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, yang mana pada 40 hadis tersebut terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Hadis yang pertama telah kita pelajari pada kajian terakhir atau kajian sebelumnya, tepatnya sebelum bulan Ramadan, yaitu tentang niat. Hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang betapa pentingnya niat di dalam setiap amalan. Baik atau tidaknya sebuah amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat yang telah dia niatkan di dalam amalan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh salah satu amalan yang mana di dalam amalan tersebut pentingnya kesucian dan kebersihan niat di dalam menjalankannya, yaitu amalan hijrah. Hijrah, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jenis hijrah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah meninggalkan negeri kesyirikan yang mana tidak memungkinkan baginya untuk beramal dengan syariat Islam pada negeri tersebut, menuju negeri yang mana di situ dia mendapatkan keluasan untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Amalan hijrah ini sangat penting, sehingga oleh karena itu dibutuhkan niat yang ikhlas di dalam menjalankannya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan negeri-negeri kufar yang di situ dia tidak diperkenankan untuk menjalankan syariat Islam, berpindah tempat ke tempat yang mana di sana dia bisa menjalankan syariat Islam secara leluasa. Barakallahu fikum. Dan bahkan orang yang meninggalkan hijrah dalam keadaan tersebut, maka dia telah berdosa dengan dosa yang besar, dan bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jahannam wal iyadzu billah. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu tentang hadis Jibril alaihi salam, hadis yang sangat masyhur, hadis yang panjang sekali. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu julusun 'inda an-nabi, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Ketika kami duduk di sisi Nabi, bersama Nabi, tiba-tiba datang seseorang laki-laki kepada kami yang mana pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat darinya bahwa orang ini barakallahu fikum telah datang dari tempat yang jauh. Bekas-bekas safar tidak terlihat darinya. Pakaiannya licin, rambutnya tidak kusut, pakaiannya tidak lusuh, bersih, rambutnya sangat hitam dan rapi. Dan tidak terlihat bekas-bekas safar darinya. Dalam keadaan juga, tidak ada yang mengenalnya dari kami seorang pun. Tidak ada yang mengenalnya dari kami seorang pun. Andai kata dia penduduk kota Madinah, yang mana pakaiannya rapi, tidak ada bekas safar darinya, maka niscaya ada di antara kami yang mengenalnya. Namun kenyataannya tidak. Berarti dia bukan orang yang tinggal dari kota Madinah. Akan tetapi, kalau seandainya dia datang dari tempat yang jauh, tidak ada bekas-bekas safar darinya. Pakaiannya licin, bersih, putih. Rambutnya juga rapi, hitam, dan sangat hitam. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian secara langsung dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala faqidaihi. Dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dan dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritakan kepadaku anil Islam. Sehingga para sahabat pun terheran kepadanya. Naam, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya Nabi, ya Rasul. Tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan namanya ya Muhammad. Tidak diperkenankan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad, sehingga oleh karena itu Allah mewajibkan kepada kita semua untuk memanggil beliau dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Akan tetapi orang ini mengatakan ya Muhammad. Nah, dan dia bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritakan kepada saya tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Engkau menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau melakukan haji kepada Baitullah al-Haram in istata'ta ilaihi sabila. Apabila engkau sanggup untuk melakukan perjalanan kepadanya. Kemudian orang tadi mengatakan, orang yang datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi tentang Islam, dan Nabi menjawab pertanyaan tersebut dengan menyebutkan rukun-rukun Islam. Kemudian orang tadi mengatakan, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Nah, dia bertanya lalu membenarkan jawaban Nabi. Ada apa dengan orang ini? Sehingga Umar Ibn Khattab mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sehingga kami heran terhadapnya. Dia bertanya kepada Nabi dan lalu membenarkan jawaban Nabi. Seolah-olah sebelumnya dia itu sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang dia ajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah banyak terkumpul keheranan para sahabat terhadap orang yang datang ini. Dan bertanya kepada Nabi, mulai dari pakaiannya yang rapi, dan tidak ada seorang pun yang mengenal dia dari kalangan para sahabat yang ada. Kemudian ketika dia datang, dia langsung menyebut nama Nabi Muhammad, ya Muhammad, tidak dengan panggilan ya Rasulullah, tidak pula dengan panggilan ya Nabi Allah. Kemudian dia bertanya, barakallahu fikum, lalu Nabi menjawab dan dia membenarkan jawaban Nabi, sehingga para sahabat pun terheran terhadapnya. Lalu dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang al-iman, apa itu tentang keimanan. Kemudian Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Qala sadaqta, lalu dia mengatakan lagi, engkau benar. Nah, ini sudah yang keheranan yang kelima atau yang keenam. Barakallahu fikum, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang ini. Dia bertanya dan dia membenarkan jawaban Nabi Muhammad. Lalu dia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku tentang al-ihsan. Kemudian Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, dan memang seperti itulah, kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini makna al-ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Barakallahu fikum. Sehingga ibadah itu semakin khusyuk dan semakin tinggi nilainya. Dan apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Nah, sehingga ada sifat muraqabatullah. Kita diawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, menyebabkan barakallahu fikum, menyebabkan kekhusyukan dan meningkatkan kualitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat itu? Kapan terjadinya hari kiamat? Ini pertanyaan yang sangat besar. Qala, kemudian Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih berilmu tentang kapan hari kiamat daripada orang yang bertanya. Ini jawaban dari Nabi Muhammad. Ketawaduan beliau. Naam, di dalam menerangkan syariat-syariat Islam dan pengetahuan beliau, dan dalam hal ini tentang hari kiamat. Kalau seandainya beliau tidak tahu, beliau akan mengatakan seperti yang dikatakan di sini. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya, yakni Nabi Muhammad, tidaklah beliau ini lebih berilmu daripada orang yang bertanya tentang hari kiamat tersebut, kapan terjadinya. Maksudnya, saya dan kamu sama-sama tidak tahu. Maksudnya, saya yang ditanya dan kamu yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat tersebut. Karena memang ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat, kapan terjadinya hujan, dan kapan ajal dari setiap manusia, itu adalah ilmu yang hanya khusus, pengetahuan yang hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga oleh karena itu, apabila ada orang-orang yang meramalkan, berapa kali sudah orang meramalkan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nah, bahwa tanggal sekian, tahun 99, bulan 9, tanggal 9 akan terjadi. Maka oleh karena itu, untuk menangkal terjadinya peristiwa tersebut, engkau harus menanam bambu kuning di setiap halaman rumahmu. Nah, dan itu terucapkan. Dan kenyataannya, masih banyak juga yang percaya dengan hal-hal demikian. Setiap diramalkan bahwa pada tanggal sekian tahun sekian terjadi hari kiamat. Dan berlewat waktu tersebut. Tepat pada waktu tersebut. Dan bahkan lewat beberapa tahun dari tahun tersebut. Belum juga terjadi hari kiamat. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kita tidak perlu merasa dirisaukan dengan ramalan-ramalan seperti itu. Karena orang seperti Nabi Muhammad saja, beliau tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena memang itu adalah pengetahuan yang hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jibril bertanya lagi, "Fa akhbirni an amaratiha." Beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Beritakan kepada saya tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi menjawab bahwasanya ketika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Seorang budak wanita melahirkan majikannya. Dan engkau melihat orang-orang yang dia tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju. Dan mereka itu miskin, fakir, ria asya. Mereka mengembala kambing-kambing. Ya tatawaluna fil bunyan. Dia, barakallahu fikum, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi dan megah. Dan itu kita lihat pada zaman sekarang ini. Ini beberapa tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahwa apabila engkau melihat tanda-tanda tersebut, maka engkau yakinilah bahwa kiamat sudah dekat. Sebentar lagi akan terjadi hari kiamat. Qala famadha falabithna madiyan. Dan ini adalah tanda-tanda sugro, tanda-tanda kecil. Di samping di sana ada tanda-tanda besar. Apa itu tanda-tanda besar? Yang menunjukkan bahwa sebentar lagi akan terjadinya hari kiamat. Seperti barakallahu fikum turunnya Dajjal, munculnya Muhammad bin Abdullah al-Mahdi dari keturunan Hasan bin Ali, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, barakallahu fikum. Kemudian turunnya atau munculnya Dajjal, turunnya Isa al-Masih, dan munculnya Ya'jud dan Ma'jud, barakallahu fikum. Ini adalah tanda-tanda yang besar. Dan yang terakhir, terbitnya matahari dari arah barat, yang mana ketika matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya, yakni dari arah barat, barakallahu fikum, maka ketika itu tidak lagi bermanfaat iman seseorang. Dan amalan apapun yang dia lakukan juga tidak akan bermanfaat. Karena ketika itu pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah. Hijrah, amalan hijrah itu tidak akan terputus. Sampai taubat, kesempatan taubat sudah terputus. Wala tanqati'ut taubah. Dan taubat itu tidak akan terputus. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Ketika matahari sudah terbit dari arah barat, amanan nasu kulluhum, manusia semuanya beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Na'am, bahwasanya ketika itu tidak akan bermanfaat lagi iman seseorang yang sebelumnya dia tidak pernah beriman, lam takun amanat, yang sebelumnya dia belum beriman, ataupun amalan soleh yang dilakukan setelah itu juga tidak akan mendatangkan manfaat." Barakallahu fikum, percuma dan sia-sia karena kesempatan barakallahu fikum sudah habis karena pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda besar dari terjadinya hari kiamat. Qala famadha falabitna maliyan. Kemudian orang tersebut pergi, meninggalkan kami begitu saja, dan kami berdiam beberapa saat. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, faqala ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih paham. Qala hadza Jibril. Nabi mengatakan itu adalah Jibril. Ataakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Sehingga dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjawablah keheranan dari para sahabat tentang orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad ini. Ternyata dia adalah malaikat Jibril yang menyaru barakallahu fikum dengan fisik dari seorang manusia, yang mana dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabat dengan fisik dari seorang manusia, yang mana pada dasarnya malaikat Jibril memiliki fisik yang berbeda, yang tidak sama dengan fisik manusia. Dan hal itu pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi pernah melihat malaikat Jibril sesuai dengan fisiknya yang asli. Naam falahu sittu mi'ati jinah, yang mana Jibril ini memiliki 600 sayap. Sayapnya ada 600. Kullu jinahin tasuddul ufuq, yang mana satu sayap saja bisa menutupi ufuk. Nah, barakallahu fikum. Kok bisa Nabi Muhammad melihatnya? Bisa saja. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan, kalau seandainya Allah mengizinkan, semuanya itu mudah dan bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ternyata yang datang tersebut adalah malaikat Jibril, sehingga keanehan-keanehan yang terjadi ketika beliau datang terjawablah dari jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Yang mana di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua tentang tiga tingkatan di dalam agama Islam. Tentang tiga tingkatan di dalam agama Islam. Islam itu ada tiga tingkatan, yang mana masing-masing tingkatan lebih tinggi dari yang lainnya. Yang pertama adalah al-Islam. Barakallahu fikum. Kemudian tingkatan di atas al-Islam adalah al-Iman. Sehingga oleh karena itu setiap orang yang beriman pasti dia itu berislam. Akan tetapi tidak sebaliknya. Tidak semua orang yang berislam lalu dia beriman. Nah, kemudian yang ketiga tingkatan yang tertinggi adalah al-ihsan. Ini adalah hanya orang-orang yang mukhlisin, hanya orang-orang yang khusyuk barakallahu fikum di dalam ibadahnya menempati tingkat yang ketiga ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua dengan penjelasan yang sangat lengkap, yang ringkas, Sehingga oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk mempelajarinya dan memahami makna-makna dari tingkatan-tingkatan di dalam Islam tersebut. Yang pertama adalah al-Islam. Nabi menjelaskan tingkat yang pertama yaitu apa? Al-Islam. Ketika Nabi ditanya, "Fa'akhbirni anil Islam." Nabi menjawab dengan rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat yang pertama. Jadi di dalam rukun Islam yang pertama ini ada 2 syahadat. Syahadat tentang Allah, kemudian yang kedua syahadat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara 2 syahadat ini sangat berkaitan dan tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Apa makna dari syahadat la ilaha illallah? Ini penting untuk kita pelajari bersama. Apa makna dari ilah? Sehingga oleh karena itu setiap orang yang bersyahadat paham maksud dari syahadat tersebut, sehingga dia bisa menjalankan konsekuensinya dan bisa menghindari segala hal yang dapat membatalkan syahadat tersebut. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. La ilaha maknanya, makna dari syahadat tersebut, la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama makna syahadat tersebut. Jangan sampai kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi kita tidak tahu dan tidak paham makna dari syahadat tersebut dengan benar. La ilaha illallah artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Perhatikan la ma'budu. Kita memaknakan ilaha di sini la ilaha bukan dengan makna pencipta, bukan dengan makna yang maha kuasa. Atau dengan makna pemilik dari alam semesta, akan tetapi kita memaknakannya la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan. Dan harus ditambahi makna berikutnya bihaqqin, tidak ada yang diibadahi atau tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan hak, dengan kebenaran, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada makna bihaqqin di sini? Nah, karena yang diibadahi di muka bumi ini banyak. Nah, ada yang beribadah kepada pohon, ada yang beribadah kepada kuburan, ada yang beribadah kepada api, ada yang beribadah sujud kepada matahari, ada yang beribadah kepada manusia, dan bahkan ada yang beribadah kepada nabi. Nah, dan ada yang beribadah kepada seekor binatang, dan itu kenyataan. Amrun musyahad, sebuah kenyataan yang kita lihat dan kita ketahui bersama, menunjukkan bahwasanya sesembahan di alam semesta ini banyak. Sesembahan atau yang diibadahi di muka bumi ini banyak. Akan tetapi yang hak itu hanya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an makna yang baru saja kita sebutkan itu diambil dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah dzalika bi'annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu bahwasanya Allah itu adalah sembahan yang hak. Allah itu adalah sembahan, sesembahan yang diibadahi dengan hak, dengan kebenaran. wa annama yad'una min dunihi al-batil, dan yang diibadahi selain Allah semuanya itu batil, salah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu makna la ma'budu bihaqqin illallah, makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi al-batil. Yang kedua, orang-orang kufar Quraisy yang diutus kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semisal Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, barakallahu fikum, ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata mereka? Qulu la ilaha illallah, kata Nabi. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini, peribadatan kepada sesembahan yang banyak ini dijadikan kepada satu sesembahan? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini merupakan sesuatu yang aneh, kata mereka. Nah, gak bisa mereka terima. Mereka sudah terbiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Mereka beribadah kepada Allah. Nah, jangan dikira orang-orang kufar Quraisy itu seperti Lenin, seperti orang-orang yang tidak tahu akan Allah, tidak mengerti tentang Allah. Mereka hanya beribadah kepada berhala, kepada batu, kepada pohon. Nah, buktinya mereka juga haji. Nah, dan banyak di antara mereka yang memiliki nama Abdullah. Namanya bapaknya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Nah, artinya apa? Hamba Allah. Nah, berarti mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad belum diutus dan bahkan belum lahir, nama Abdullah sudah ada. Barakallahu fikum. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka sangat mengagungkan Masjidil Haram. Mereka sangat mengagungkan Masjidil Haram setiap musim haji. Mereka juga melakukan haji. Tentunya dengan cara-cara yang ada ketika itu. Yang tidak sama dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, amalan hajinya sudah ada. Barakallahu fikum. Mereka mengagungkan Baitullah. Naam, Ka'bah, dikarenakan ini adalah Baitullah. Mereka sangat mengagungkan Baitullah. Nah, ketika barakallahu fikum mereka ingin meluaskan atau mengganti bangunan Ka'bah, mereka takut-takut untuk menghancurkan pondasinya, menghancurkan, naam, meratakan bangunnya. Mereka takut-takut. Sehingga mereka menunggu. Siapa ini yang duluan memukul dindingnya? Siapa yang duluan yang mencabut batanya? Mereka menunggu-nunggu. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang berani menghancurkan bangunan tersebut. Mereka menghancurkan bangunan tersebut bukan untuk menghina, akan tetapi untuk memperlebar dan memperluas. Atau membangunnya dengan bangunan yang lebih baru dan lebih kokoh. Niat mereka baik. Akan tetapi ketika prakteknya mereka masih takut-takut. Nah, takut kepada pemilik dari bangunan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran barakallahu fikum sengaja kita sebutkan agar kita paham keadaan umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan digambarkan yang jelek-jelek saja dari mereka. Bahwa mereka itu tidak suka dengan kelahiran bayi perempuan sampai mereka membunuh hidup-hidup, mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang lahir. Memang ada. Nah, akan tetapi pada dasarnya mereka juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai ada yang berani menghancurkan bangunan tersebut, lalu mereka baru Mereka melihat apakah terjadi sesuatu pada orang tadi. Mereka ternyata tidak ada yang terjadi. Barulah setelah itu mereka berani untuk mencopot setiap tembok dan dinding dari bangunan Ka'bah tersebut. Lalu mereka membangunnya dengan bangunan yang baru yang lebih kokoh. Nah, ketika pada tahun gajah, pada tahun gajah, barakallahu fikum, pada tahun tersebut lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, karena raja Abraha dari negeri Yaman, yang mana dia ini raja yang menginduk kepada Romawi yang beragama Nasoro, di negeri Yaman, cemburu dan tidak senang orang-orang berbondong-bondong ketika itu datang ke Ka'bah. Dia berupaya untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa gajah. Barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah? Mereka yakin bahwa Ka'bah ini ada pemiliknya. Dan pemiliknya akan melindungi Ka'bah ini. Sehingga mereka membiarkan para pasukan gajah ini datang ke kota Mekah. Lalu mereka lari dan meninggalkan kota Mekah. Barakallahu fikum, lari ke atas bukit-bukit. Menunggu siksaan apa yang akan ditimpakan kepada mereka-mereka yang berani akan menghancurkan Ka'bah. Bukan mereka tidak berani melakukan perlawanan. Mereka dikenal dengan asy-syaja'ah, dengan keberanian. Akan tetapi mereka yakin bahwa ini ada pemiliknya, yaitu Allah. Dan siapa saja yang berupaya untuk menghancurkannya, pasti dia akan mendapatkan siksaan dan pembalasan dari Allah. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tayran ababil termihim bihijaratim min sijjin, yang ceritanya sudah masyhur dan sudah sering kita dengar mulai dari kita kecil. Barakallahu fikum. Maksud saya, mereka-mereka ini paham dan mengerti tentang Allah. Dan mereka pun juga tahu bahwa yang menciptakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab bahwa yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Hanya saja mereka tidak mau kalau beribadah itu hanya kepada Allah. Mereka masih beribadah kepada Lata, kepada Uzza. Meminta-minta kepada patung, kepada berhala. Beribadah kepada kuburan-kuburan dari orang-orang soleh. Barakallahu fikum. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW dari mereka. Sehingga Nabi memerintahkan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Dan orang-orang kufar Quraisy itu paham maksud dari kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya yang diinginkan dari kalimat tersebut bukan hanya sebatas ucapan. Akan tetapi di samping ucapan, di sana ada sebuah kewajiban. Yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka memahami demikian. Ketika Nabi memerintahkan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Mereka sudah paham maksud dari kalimat tersebut. Apakah Muhammad ini menginginkan peribadatan itu hanya kepada satu sesembahan saja, yakni kepada Allah? Enggak, kata mereka. Enggak bisa. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh merupakan sesuatu yang ajib. Sesuatu yang aneh bagi mereka. Sehingga mereka pun enggan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa mereka enggan mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Karena mereka paham makna dari kalimat tersebut. Yang mana maknanya adalah mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah. Pali sudah. Kemudian syahadat yang kedua adalah barakallahu fikum yaitu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya? Yaitu engkau naam menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap setiap yang diperintahkannya, membenarkan setiap apa yang diberitakan oleh beliau, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Nabi Muhammad, dan engkau pun beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.